Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan, termasuk apa yang kita rasakan dari hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Semoga kita menyadari nikmat yang besar ini, mensyukurinya dengan syukur yang banyak, sehingga kita tetap dijaga dalam kenikmatan Allah, petunjuknya, sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membicarakan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis selanjutnya, sebuah hadis yang pendek dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kita baca sanadnya. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول. Sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan, memberikan sebuah statement, pengakuan tentang akhlak Rasulullah SAW. Ma su'ila Rasulullah syai'an qattu faqala la. Ma su'ila, tidaklah diminta Rasulullah SAW syai'an, sesuatu pun. Sesuatu berarti sangat luas, sedikit maupun banyak, sesuatu yang remeh ataupun yang berharga. Faqala la. Kemudian beliau mengatakan apa? Tidak. Jadi tidak pernah Rasulullah SAW itu diminta sesuatu kemudian jawabannya apa? Tidak. Beliau selalu berusaha memenuhi apa yang diminta oleh para sahabatnya. Dan sangat banyak hadis yang membuktikan persaksian Jabir bin Abdullah ini, di mana kemudian diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa maksud beliau tidak mengatakan tidak di sini adalah tidak untuk penolakan. Di saat beliau memiliki apa yang diminta. Di mana tentunya beliau juga akan mengatakan tidak kalau beliau tidak memiliki. Sebagaimana Allah sebutkan kisah orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW ingin ikut berjihad, tapi Rasulullah SAW tidak memiliki kesempatan, keluasan untuk mengajak mereka berjihad. Allah sebutkan itu di surat At-Taubah ayat 92. وَلَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. Dan tidak pula kepada orang-orang yang jika mereka datang kepadamu agar engkau membawa mereka, engkau pun mengatakan tidak aku dapati apa yang bisa aku membawa kalian padanya. Maka maksud di hadis di atas adalah ketika Rasulullah memiliki kelonggaran, memiliki apa yang diminta, maka tidak pernah beliau mengatakan apa? Tidak. Bahkan kisah yang sangat masyhur yang kita kenal, ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah baju dari seorang wanita, kemudian dikenakan oleh Rasulullah SAW. Baru dikenakan sekali, ada seorang sahabat yang meminta baju tersebut dan diberikan. Di mana kemudian hal ini sempat menjadi apa? Protes dari sebagian sahabat yang lain atau diingkari oleh sebagian sahabat yang lain. Kamu tahu bahwa Rasulullah tidak pernah menolak permintaan. Bagaimana engkau meminta sesuatu yang baru diberikan kepada Rasulullah SAW? Ternyata orang ini punya tujuan lain, bahwa dia meminta baju itu untuk apa? Untuk bekal kafannya. Ini sepenggal kisah dari begitu banyak kisah bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah menolak jika diminta sesuatu. Demikian pula ditegaskan dalam hadis berikutnya. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas yang dikatakan oleh penulis, qala haddatsana Abdullah bin Imran Abul Qasim Al-Qurashi Al-Makki قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال سيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما menceritakan. Ini hadis yang sangat masyhur pula, sering kita dengar di bulan Ramadhan atau sebelumnya. Kana Rasulullah sallam ajwadan nasi bil khairi. Dahulu kala Rasulullah SAW orang yang paling dermawan terhadap kebaikan, paling mudah mengeluarkan apa yang dimilikinya untuk kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadhan. Dan dahulu kala beliau akan menjadi sangat dermawan di bulan Ramadan. Jadi kesehariannya seorang yang paling dermawan. Dan kedermawanan ini akan berlipat di bulan Ramadan. Hatta yansalikha fayatihi Jibrilu fayaridu alaihi al-Qur'ana. Sampai bulan Ramadan tadi apa? Selesai. Di mana di bulan tersebut datang Jibril. Di mana kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada Jibril Al-Quran. Dalam penggalan ini sebagian menyebutkan faedah. Pentingnya apa? Ilmu itu diulangi, dimuraja'ah. Apalagi Al-Quran. Bahwa manusia terbaik, orang yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, butuh muraja'ah. Butuh mengulang ilmu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Itu ya. Subhanallah. Apakah dalam tanda kutip kita ini merasa lebih hebat dari siapa? Rasulullah SAW. Sehingga merasa tidak butuh mengulang ilmu, memurajaah ilmu. Mari kita berkaca. Mari kita melihat diri kita. Pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari. Ataupun apa yang pernah kita hafalkan dari Al-Quran. Apakah kita murajaah secara rutin? Kalau kemudian kita beralasan kesibukan, sudah kita singgung sebelumnya. Beliau Rasulullah SAW, seorang kepala negara, juga sebagai apa? Komisi fatwa. Juga sebagai panglima tentara. Dan istrinya 9. Masya Allah. Maka subhanallah. Jadi, dengan segala kesibukannya ini, beliau masih menyisihkan waktunya untuk apa? Mengulang Al-Quran bersama Malaikat Jibril. Maka apalagi kita yang lemah hafalannya, yang lemah kemampuannya, yang lemah ilmunya. Ini seharusnya kita lebih butuh untuk memurajaah, mengulangi pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Kemudian kembali kepada inti pembahasan dari hadis ini tentang akhlak Rasulullah, kedermawanannya. Fa idza laqiyahu Jibrilu kana Rasulullah sallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Jadi ada 3 level di sini. Level keseharian beliau, beliau itu sudah sangat dermawan. Kedermawanan ini meningkat ketika datang bulan Ramadan. Dan semakin dermawan lagi di bulan Ramadan ketika beliau bertemu Malaikat Jibril. Dikatakan apabila beliau bertemu dengan malaikat atau apabila menemui beliau Malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW menjadi lebih baik lagi, lebih dermawan lagi terhadap kebaikan-kebaikan dibandingkan angin yang bertiup. Ungkapan angin yang bertiup ini menunjukkan apa? Begitu cepatnya dan mudahnya. Karena angin itu apa? Ringan, punya sifat ringan. Dan cepat. Maka itu gambaran betapa mudahnya, betapa ringannya Rasulullah SAW dalam mengeluarkan kebaikan. Di saat kita sering mengkalkulasi dulu. Berhitung panjang dulu. orang datang sudah kepepet butuh bantuan. Aneh ya mas ya, mungkin pekan depan ya saya tak hitung-hitung dulu kira-kira ada enggak. Subhanallah. Maka inilah teladan kita. Inilah sosok yang kita katakan apa? Menjadi panutan kita. Apakah kemudian kalimat-kalimat ini sudah kita buktikan? Dengan kita meneladaninya. Dengan kita mengikutinya. Maka masing-masing kita bisa menjawab PR pribadi ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sudah kita sebutkan di awal pembahasan kitab ini. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala ahbarana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallam la yaddakhiru shay'an lighaddin. Dahulu kala Nabi SAW tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Sudah dijelaskan di awal pembahasan ini bahwa maksudnya untuk dirinya pribadi, bukan untuk siapa? Anggota keluarganya. Karena tentunya berbeda kekuatan iman beliau dengan yang lainnya. Secara pribadi untuk dirinya sendiri, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok. Karena beliau disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, kalau memberikan dalam bahasa kita uang belanja, memberikan apa? Untuk satu tahun langsung. Itu menunjukkan berarti ada apa? Persiapan, ada penyimpanan untuk keperluan satu tahun. Tapi untuk diri beliau sendiri, katakan kalau bahasa kita sekarang uang bensin, uang pulsa, yang biasanya bapak-bapak itu ya harus menyisihkan sendiri, maka beliau tidak pernah menyimpan ini. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak baik di penjelasan yang lalu ataupun ditegaskan di sini, ini bentuk thiqahnya beliau. Percayanya beliau kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap harinya ada rezeki yang telah ditetapkan. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Harun ibn Musa ibn Abi Alqamah al-Madini. Qala hadatsani Abi an Hisham ibn Sa'ad an Zaid ibn Aslam an Abihi an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menceritakan أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يؤتيه. Ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW meminta kepada beliau agar beliau memberinya sesuatu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن عبت علي فإذا جاءني syai'un qadaituhu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak punya sesuatu. Akan tetapi apa? Ibta'alayya. belilah sesuatu alaiya yang menjadi tanggunganku. Jadi suruh beli, nanti suruh masukkan apa? Tagihanku. Ini bahasa sekarang gitu ya, mungkin. Jadi suruh beli ke pasar kebutuhannya, nanti masukkan dalam tagihanku. Fa idza ja'ani syai'un qadaituhu. Apabila nanti datang kepadaku sesuatu, artinya harta, aku akan melunasinya. Menyaksikan itu, faqala Umar, Umar berkata, ya Rasulullah, qad a'taitahu fama kallafaka Allahu ma la taqdiru alaihi. Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah memberinya dan Allah tidak membebanimu apa yang engkau tidak mampu atasnya. Fakarihan Nabi SAW qawla Umar. Nabi pun kurang menyukai apa yang dikatakan Umar. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, anfik wala takhaf min dhil arsi iqlalan. Kemudian ada salah seorang dari kalangan Ansar mengatakan, wahai Rasulullah, berinfaklah dan tidak perlu takut dari yang memiliki arsh. Takut apa? Jangan takut fakir iklal, yaitu faqran. Fatabassama Rasulullah SAW wa'urifa fi wajhil bishru. Maka Rasulullah pun tersenyum dan terlihat dalam, di wajahnya apa? Kegembiraan. Liqaulil Ansari, dikarenakan perkataan orang Ansari tadi. Thumma qala bihadza umirtu, dengan yang seperti inilah aku diperintahkan. Disebutkan bahwa sanad hadis ini ada rawi yang majhul gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sifat ini memang melekat pada Rasulullah. Dan itu sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan beliau sendiri mengatakan, mana qasad sadaqatan min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan ini menunjukkan ketinggian akhlak beliau yang selalu berusaha membantu siapapun dengan semaksimal kemampuan beliau. Hal ini juga dibuktikan bagaimana akhlak beliau dalam bersedekah, kedermawanan beliau dalam hadis berikutnya. Qala haddatsana Ali bin Hujr, qala akhbarana Syariq an Abdullah bin Muhammad bin Aqil عن الربيع بنت معوذ ابن أفراء قالت ربيع بنت معوذ ابن أفراء bercerita, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بكناء من رطب وأجر زغب. Aku datang kepada Nabi SAW dengan sekina, yaitu apa? Satu wadah dari kurma muda. Fa'atani mil'a kaffihi huliyan wa dhahaba. Kemudian beliau memberiku sebagai balasannya apa? Satu telapak perhiasan dan emas. Dalam sanad hadis ini pun dikatakan apa? Ada kelemahan. Tapi kemudian kita pernah mendengar hadis yang sahih. Seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu, diberikan kepadanya apa? Satu lembah kambing. satu lembah yang isinya apa? Kambing. Sehingga kemudian orang ini lari pulang ke kampungnya, mengatakan apa? Aslimu. Dia berteriak kepada kaum yang mengatakan berislamlah. Sesungguhnya aku datang dari seorang yang tidak takut fakir. Maka Rasulullah SAW, orang yang tidak takut kefakiran. Dan itu yang diungkapkan dalam hadis sebelumnya tadi. Demikian pula ditutup dengan sebuah hadis di mana diceritakan dari Ummul Mukminin Aisyah, qala hadatsana Ali bin Khashram wa ghairu wahidin qalu hadatsana Isa bin Yunus an Hisham ibn Urwah an abihi dari Urwah ibn Zubair an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyata. Di antara ketinggian akhlak beliau, beliau menerima hadiah. Yang kita baca sebelumnya, di antara hadiah yang beliau terima bukan hanya yang mahal. Bahkan kalau diberi hadiah apa? Kikil kambing, qura. Wa yusibu 'alaiha. Dan tidak hanya menerima, beliau membalas orang yang memberinya hadiah. Dan ini sebagaimana sabda beliau, man san'a laka ma'rufan fakafi'hu. Siapapun yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah. Fa'in lam tajid ma yukafi'uhu fad'ulahu. Kalau engkau tidak mendapati sesuatu yang engkau bisa membalas kebaikannya, maka doakanlah orang tersebut. Hatta tarau annaka qad kafa'tahu. Sampai engkau menganggap dengan doa tersebut engkau telah apa? Membalas kebaikannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketinggian akhlak. Tidak hanya siap menerima, tapi juga harus siap membalas, memberi. Ini tingginya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya ada sebuah bab pendek. Sebenarnya ini bagian dari bab ini tentang akhlak Rasulullah SAW. Tapi dipisahkan biasanya yang seperti ini, para ulama menjelaskan apa? Karena pentingnya hal-hal seperti ini. Zikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan sesuatu yang lebih sempit, lebih spesifik setelah menyebutkan sesuatu yang luas. Akhlak banyak sekali, luas sekali. Kemudian disebutkan di sini apa? Bab ma ja'a fi haya'i Rasulullah SAW. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis mensifati malunya Rasulullah SAW. Di mana dalam banyak hadis Rasulullah SAW memuji sifat malu. Bahwa rasa malu cabang dari keimanan. Beliau menyebutkan al-imanu bid'un watis wasitun wasit wa sab'una dalam riwayat, dan wasitun dalam riwayat yang lain. Iman itu ada 70 sekian atau dalam riwayat yang lain 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah, imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu cabang dari keimanan. Demikian pula Rasulullah mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan yang dimaksudkan tentunya rasa malu pada tempatnya. Dan itu yang layak dikatakan malu. Malu bermaksiat. Malu tidak mengerjakan kewajiban. Malu tidak menuntut ilmu. Ini malu yang benar. Tapi malu ketika melakukan ketaatan. Malu berangkat ke pengajian. Ini sebenarnya bukan rasa malu. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa rasa malu itu apa? Tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Maka yang tidak mendatangkan kebaikan berarti tidak layak dikatakan sebagai rasa malu. Disebutkan yang pertama, qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Syu'bah an Qatadah, qala sami'tu Abdullah ibn Abi Udbah yuhadditsu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa yang disebutkan oleh Abu Sa'id al-Khudri? Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi hidriha. Dahulu kala Nabi sallam itu lebih pemalu dari gadis pingitan di tempat pingitannya. Gadis pingitan, kita sudah enggak kenal gadis pingitan hari ini, gitu ya. Karena kebanyakan lebih suka jalan-jalan, shopping, gitu ya. Maka ini pesan bagi kaum muslimah. Apa yang Allah perintahkan, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan perintah ini bukan belenggu bagi kaum wanita, tapi ini penghormatan kepada kaum wanita, karena mereka terlalu berharga untuk keluar dan menjadi tontonan setiap mata yang nakal. Islam memuliakan kaum wanita agar mereka terjaga dari orang-orang yang terhina atau dari orang-orang yang hina. Karena sesuatu yang mahal tidak diletakkan sembarangan. Maka Rasulullah SAW lebih pemalu dibandingkan seorang gadis yang apa? Dipingit di tempat pingitannya. Ini sebuah ungkapan, sebuah kiasan bagaimana pemalunya Rasulullah SAW. وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجِهِ. Dan lalu kalau apabila beliau tidak menyukai sesuatu, kami mengetahuinya pada apa? Wajahnya. Ini yang kita sebutkan kemarin bahwa Rasulullah bukan orang yang suka basa-basi. Orang yang apa adanya. Gembira, seperti disebutkan tadi, kegembiraannya bisa terlihat di wajahnya. Demikian pula ketika beliau tidak menyukai sesuatu, marah, terlihat di wajahnya. Dan poinnya pada apa tadi? Bahwa beliau memiliki rasa malu yang bahkan melebihi gadis pingitan di tempat pingitannya. Kemudian hadis yang kedua, dan ada dua hadis yang disebutkan di sini. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan. Qala hadatsana Waqi'. Qala hadatsana Sufyan an Mansur an Musa ibn Abdullah bin Yazid al-Khatmi an Maula li Aisyah. Qala qalat Aisyatu. Dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa di apa kata beliau, "Ma nadartu ila farji Rasulullah sallam." Atau qalat ma ra'aitu farja Rasulullah sallam qat. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallam. Namun hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bahwa hadisnya lemah. Karena pelayannya Ummul Mukminin Aisyah tadi siapa? Mubham, enggak diketahui. Sedangkan dalam hadis yang sahih di Sahih Bukhari disebutkan kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu min ina'in wahidin tahtalifu aydina fihi. Aku pernah mandi aku dan Nabi sallallahu dari apa? Satu tempat, satu bak mandi yang sama. Ini yang sering kita sampaikan di antara cara menjaga apa? Keharmonisan rumah tangga. Suami istri mandi bersama. Tahtalifu aydina fihi. Tangan kami bergantian badannya. Agar bergantian mah ngambil air. Maka hadis yang kedua ini lemah. Maka cukuplah hadis yang pertama, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menunjukkan sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kisah yang sahih ketika datang kepada beliau sahabat Abu Bakar, kemudian datang sahabat Umar, kemudian datang sahabat Utsman, di mana ketika datang sahabat Utsman beliau merubah posisi duduknya. Kemudian ketika ditanyakan hal tersebut, apa jawab beliau? Ala astahi mimman yastahi minhul malaikah. Utsman adalah seorang pemalu. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat saja malu darinya? Maka menunjukkan hadis tersebut rasa malu yang beliau miliki. Maka ini beberapa hadis yang menutup pembahasan kita berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan beralih nanti insyaallah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah. Ini. Wallahu taala alam, ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.